kurang kompak. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Kurang kompak Pak Guru. Selamat pagi. Loh. Ya suka-suka guru mas enaknya. Jangan pakai lulu murid pan. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Ini kelas berapa? Kelas terbuka Pak, pertengahan terbuka. Ya, pokoknya umum aja umum. Siapa aja boleh masuk, tukang becak kan gaduh-gaduh boleh Pak. Iya. Iya benar. Oke, saya absen dulu. Coba tolong yang dipanggil namanya, tolong tunjuk tangan kalau bisa nyaut ya. Kalau yang enggak punya bacot ya mulut. Tolong tunjuk tangan. Fatona? Saya. Fatona? Enggak ada. Ya? Enggak ada, Pak. Absen, Pak. Enggak ada. Amina? Tidak ada. Enggak ada. Beli beras, Pak. Agam tadi saya melihat di pasar pagi, Pak. Jamila? Jamila besok ya? Jamila enggak ada juga? Enggak ada, Pak. Suradi, Suradi? Lagi keramas. Ngapain sih keramas? Wahab? Pak, ini kok kayak rasa-rasanya bukan murid sini tuh, Pak. Rizky, Rizky. Rizky. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada ya. Coba. Oh, salah nih absensi majelis taklim. Salah lupa saya. Maaf, maaf ya. Maaf anak-anak. Oke, sekarang ini nih yang baru nih. Oh, iya nih. Di sini namanya bangsa Jimi Hendrix begitu. Jimi Hendrix. Iya, enggak ada Suradi, enggak ada. Jimi Hendrix mendoke bukan. Acing? Iya, Pak. Iya, bagus. Itu baru dari tadi juga yang gue demen begitu. Selamat? Yes, sir. Oh, ada anu ya, ada murid impor di sini ya. Entah Pak Guru, cuma bisa juga yes, sir aja, yang lain enggak bisa. Oh, kamu. Iya. Cakep ya? Mustawi? Nggih, Pak, kula nggih. Iya. Bambang? Keramas, Pak. Hah? Keramas. Keramas, Pak. Oh, iya. Dari tadi banyak bener yang keramas ya, Pak ya? Bambang, besok bulan puasa. Oh, iya iya iya. Tuti? Saya keramas juga. Tuh Bambang sama Tuti keramas. Sekolah enggak serius. Ya enggak apa-apa. Tetangga mungkin ya Bambang sama Tuti ya. Bilangin sama si Tuti sama Bambang biar enggak keramas, gundulin aja. Nah, tolong jangan ngomong soal gundul ya. Lupa. Sorry, Pak. Jangan ngomong. Sorry, Pak. Jangan ngomong yang berbau-bau kepala ya. Saya enggak ingat Bapak kayak gundul ya. Tersinggung. Ya, ya terus Wati, Wati. Wati ke Sleo. Ada Pak, ada Pak. Ada, oh iya, tidur. Dewi. Ya Pak. Ada. Dewi. Semua ada Pak, lengkap Pak. Tak lengkap ya? Enggak ada yang absen lagi? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada Pak. Warjo. Cuti Pak. Hah? Cuti. Dulu, dulu, dulu. Warjo kemana? Warjo cuti hamil Pak. Ini sekolah apa ya? Kantor sih ada yang cuti? Cuti Pak, kemarin permisi sama saya. Izin. Ya, cuti bilang saya mau cuti dulu, om istri saya hamil, bukan Warjonya yang hamil. Jadi kalau Warjo hamil tuh rusuh masa di tengah. Gak mungkin lah. Iya. Ini kamu orang mana sih? Saya ya. Dari Gombong Pak. Oh, iya. Dekat Thailand. Pantes ngomongnya nekuk, bener. Aduh, gurih banget. Iya. Saya gak ditanya, Pak. Hah? Gak ditanya. Belon. Iya. Dari situ kelihatan bukan nangetangin aja, sih. Aja dah, nganggur dah, nganggur. Nama kamu siapa tadi? Jimi Hendrix. Dono. Ngomong Jimi Hendrix. Iya, sorry, Pak. Dono, ya? Iya. Jakarta asli. Asli? Iya. Asli dari Jakarta? Iya. Iya. Iya, Pak. Kapan Jakarta pindah ke Solo ya? Anaknya siapa ya? Saya. Wali muridnya siapa? Wali muridnya banyak, Pak, tergantung yang ngongkosin.

modal konsisten doang lo. Gak janji deh. Lagi yang dijanjiin juga gak ada lo. Gak janji dah.